بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Bisa digedein suaranya? Sudah cukup. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Tidak ada nikmat yang terbesar di muka bumi kecuali nikmat iman dan nikmat Islam, yang semoga Allah Ta'ala matikan kita di atas iman dan Islam. Semoga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nikmat juga adalah bangun di pagi hari, berangkat ke masjid. Itu nikmat yang jarang diberikan kepada manusia. Berapa banyak orang-orang yang kita pulang dari masjid, itu rumah masih gelap, orang-orang belum terbangun. Itu nikmat yang sering orang tidak sadari. Demikian juga nikmat bisa hadir di majelis ilmu. Ini nikmat yang sangat besar, karena Nabi SAW mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian dibacakan kitabullah, lalu dipelajari sesama mereka, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada mereka ketenangan. Allah curahkan kepada mereka rahmat. Allah naungi mereka dengan sayap-sayap para malaikat. Dan Allah sebut-sebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Jadi hadir di majelis ilmu punya banyak sekali keutamaan. Dan di hari libur, banyak orang-orang mencari kegembiraan, mencari kebahagiaan dan kesenangan, pergi ke berbagai macam taman. Ada yang pergi ke Taman Impian Jaya Ancol, ada yang pergi ke Taman Safari, ada yang pergi ke Taman Matahari. Matahari, jauh aja panas, apalagi taman. Kemudian ada yang pergi berbagai macam taman. Taman apa lagi? Taman Teras Kota, Taman Wiradatika, taman macam-macam. Ada Taman Mini Indonesia Indah. Tujuannya mereka cari kebahagiaan, mereka cari kesenangan, mereka mencari ketenangan. Ketahuilah bahwa taman yang paling indah adalah taman surga. Taman yang paling indah adalah taman surga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadin min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat melewati taman dari taman-taman surga, maka mampirlah. Qila wa mariyadul jannah ya Rasulullah? Nabi ditanya, "Apa itu taman surga ya Rasulullah?" Qala khilaqud dzikri. Taman surga adalah halaqah dzikir. Taman surga adalah halaqah dzikir. Kata Atha bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu, bahwasanya taman dzikir adalah taman atau majelis yang diajarkan di sana, ini halal, ini haram. Majlis yang diajarkan di sana, bagaimana cara menikah, bagaimana cara mentalak. Majlis yang diajarkan di sana, bagaimana cara menjual, bagaimana cara membeli. Jadi majlis ilmu, inilah majlis zikir. Yang siapa menghadirinya, berarti dia menghadiri taman surga. Oleh karenanya, Nabi SAW mengatakan, Baina mimbari wa hurfati raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan kamarku adalah taman dari taman-taman surga. Karena Nabi SAW biasa duduk di mimbarnya, menyampaikan qala Allah, qala Rasul. Kemudian para sahabat duduk, melingkar sampai ke kamar beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, baina mimbari wa khurfati raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan kamarku adalah taman dari taman-taman surga. Ternyata taman surga bukan hanya ada di Masjid Nabawi. Raudhah bukan hanya ada di Masjid Nabawi. Tetapi di mana ada majlis ilmu yang di sana diajarkan firman Allah dan sabda Rasulullah, itu adalah taman surga. Maka Nabi mengatakan, "Faidha marartum bi riyadin min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat melewati taman dari taman-taman surga, mampirlah. Apa itu taman surga? Hilaqu dzikri, yaitu halaqah dzikir. Semoga kita sekarang berada di taman dari taman-taman surga. Dan pembicaraan yang ingin kita sampaikan sekarang ini adalah mengenai siapa yang meninggalkan yang haram, maka dia akan menjadi manusia yang paling beribadah. Mengambil bahasan dari kitab Mausu'atul Manahi, ensiklopedia larangan yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah. Beliau menjelaskan tentang hadis tersebut panjang lebar, yaitu dalam satu pembahasan larangan-larangan yang terdiri dari 3 jilid kurang lebih dan mencakup sekitar 300-an larangan atau 300-an perkara-perkara yang dilarang. Dahulu Salafus Saleh mengatakan, apabila aku melarangmu dari sesuatu dan seterusnya, kata Salaf, amal-amal kebajikan bisa dilakukan oleh setiap orang, yang saleh maupun yang jahat. Sementara maksiat, hanya orang-orang siddiq sajalah yang mampu meninggalkannya. Amal-amal saleh bisa dilakukan oleh setiap orang. Misalnya, seorang koruptor, dia bisa sholat, dia bisa zakat, dia bisa umrah, bisa dia haji, padahal dia orang jahat koruptor. Atau mungkin pelacur, dia orang jahat. Pelacur bisa sholat, pelacur bisa puasa, pelacur bisa tahajud, bahkan dalam tahajudnya dia berdoa agar laris. Semuanya bisa. Tetapi meninggalkan dosa, berzina misalnya, hanya orang-orang tertentu yang sanggup meninggalkannya. Meninggalkan korupsi misalnya, hanya orang-orang tertentu yang bisa menjalankannya. Maka betullah sabda Nabi SAW, beliau menasihatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "May ya'khudhu 'anni ha'ula'i al-kalimati fa ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bih." Siapakah yang mau mengambil dariku beberapa kalimat dan dia mengamalkannya dan dia mengajarkan, "May ya'malu bihin," kepada orang yang mau mengamalkan 5 kalimat ini atau beberapa kalimat ini. Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapakah yang berkenan mengambil kalimat-kalimat dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkannya kepada siapa saja yang mau mengamalkannya? Qultu ana ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, saya ya Rasulullah. Fa akhadha biyadi fa 'adda khamsan, kemudian Nabi memegang tanganku lalu beliau menghitung sampai 5. Wa qala ittaqil maharima taqun a'badan nas. Ini yang pertama. Kata Nabi SAW, jauhilah yang haram, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah. Jauhilah perkara yang haram, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah. Yang kedua, وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَقُنْ أَغْنَ النَّاسِ. Hendaknya engkau ridho dengan apa yang Allah bagikan kepadamu, engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Engkau ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada saudaramu, maka engkau akan menjadi seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu baik kepada tetangga, karena Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Yang keempat, wa uhibbu lin-nasi ma tuhibbu li nafsi. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai untuk dirimu. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai untuk dirimu. Kalau engkau senang orang tersenyum kepada, tersenyumlah kepada orang lain. Kalau engkau senang orang memberi salam kepadamu, ucapkan salam kepada orang lain. Kalau engkau senang orang berjabat tangan kepadamu, maka sodorkanlah tanganmu untuk berjabat tangan kepada orang lain. Kalau engkau senang orang memberikan hadiah kepadamu, maka berikanlah hadiah kepada orang lain. Kalau engkau senang menghargai, menghormati orang lain, hargai dan hormati orang lain. Wa uhibbu lin-nasi ma tuhibbu li nafsi. Cintailah orang lain sebagaimana engkau cinta untuk dirimu. Takun musliman, maka engkau akan menjadi seorang muslim. Kalau berbuat baik sama tetangga dikatakan mukmin, berbuat baik kepada orang lain dikatakan muslim. Sifat seorang muslim punya sifat tinggang rasa, punya sifat tepus liro kepada orang jauh. Kemudian yang kelima, wala tuqsirid dhahik fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Janganlah kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati. Beliau hafizahullah mengatakan hadis ini sahih. Salim bin Idza al-Hilali mengatakan hadis ini sahih. Dari uraian di atas jelaslah bahwa kesempurnaan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat diraih dengan meninggalkan larangan-larangan syariat. Jadi orang yang meninggalkan yang diharapkan akan dia menjadi orang yang paling beribadah, berarti ubudiyah yang merupakan tujuan Allah taala ciptakan kita di muka bumi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu bisa direalisasikan dengan cara meninggalkan larangan-larangan syariat. Kemudian beliau mengatakan, itulah yang membuka hati saya sejak 40 tahun yang lalu untuk mengumpulkan larangan-larangan syar'i yang sahih yang disebutkan dalam Al-Kitab dan Sunnah Nabawiyah, lalu disajikan dalam kitab yang bagus ini, Mausu'atul Manahij, ensiklopedia larangan. Karena saking besarnya manfaat dan juga bahayanya kalau orang tidak tahu. Kalau kita tahu dan kita mengamalkannya dengan cara menjauhi larangan, maka kita akan menjadi orang yang paling beribadah. Sedangkan ibadah merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya pentingnya kita mengetahui perkara-perkara yang haram agar kita menjauhi, karena orang yang terjatuh ke dalam yang haram, dia akan terjatuh ke dalam dosa, dan dosa sumber malapetaka, sumber kecelakaan itu dosa. Tidaklah rumah tangga berantakan kecuali sebabnya adalah dosa. Tidaklah perusahaan menjadi kolaps kecuali karena dosa yang dilakukan oleh karyawannya atau pimpinannya. Kemudian beliau membuat uraian yang menakjubkan. Diambil dari kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Satu hal yang mesti diketahui Perbuatan dosa pasti menimbulkan mudarat. Kalau antum berbuat dosa, belum kelihatan mudaratnya, bukan berarti enggak ada mudaratnya. Belum kelihatan. Bahayanya terhadap hati sama seperti bahayanya racun terhadap tubuh. Hanya saja tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan mudarat yang ditimbulkannya. Kalau racunnya itu kuat, maka sedikit saja orang mencicipinya bisa meninggal. Kalau racun yang lemah, maka dia mengkonsumsi banyak, baru dia akan merasakan akibatnya. Dosa demikian. Seperti racun. Racun akan mempengaruhi fisik, jasad manusia. Dosa akan mempengaruhi iman manusia. Akan mempengaruhi iman manusia. Karena aqidah ahli sunnah wal jamaah al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu bertambah. Iman itu berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sedikit kita berbuat dosa, sedikit imannya berkurang. Bertambah kita berbuat dosa, bertambah kurang iman kita. Bahkan bisa habis. Alhamdulillah. Bukankah setiap keburukan, penyakit di dunia dan di akhirat penyebabnya adalah dosa dan maksiat? Jawabannya bala. Tentu. Semua penyakit, bencana, sebabnya adalah dosa. Antum kena sakit gula darah, sebabnya dosa. Antum kena penyakit kolesterol tinggi, sebabnya dosa. Dosa apa? Dosa tidak sederhana dalam makan dan minum. Telah diperintahkan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Kalau kita mengikutinya, insyaAllah Allah Ta'ala akan jaga. Tetapi ketika kita berlebih-lebihan, saat itulah kita akan merasakan akibatnya. Gula darah numpuk, kolesterol tinggi, asam urat dan yang lainnya, itu akibat semuanya, sebabnya adalah makanan yang kita tidak bisa menjaganya, tidak bisa mengendalikannya. Bukankah dosa dan maksiat yang membuat iblis diusir dari kerajaan langit, dicampakkan, dilaknat, dikutuk lahir dan batin, dirubah bentuknya menjadi seburuk-buruk dan sekeji-keji bentuk, batinnya lebih buruk dan lebih keji daripada bentuk lahiriahnya. Iblis paling buruk wajah. Sudah pernah belum lihat wajah iblis? Lihat yang di samping. Tidak ada orang yang mau diserupakan. Wajahnya kayak iblis. Tidak mau. Seburuk-buruk wajah adalah wajahnya iblis. Dijauhkan dari Allah padahal sebelumnya ia didekatkan kepadanya. Dijauhkan dari rahmat, kemudian diganti dengan laknat. Rupanya yang elok berganti menjadi rupa yang buruk. Jannah berganti menjadi neraka yang menyala-nyala. Keimanan berganti menjadi kekufuran, menjadi musuh turun-temurun dan paling menentang. Padahal sebelumnya ada loyal kepada Al-Waliyul Qahhar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam tafsir disebutkan bahwa iblis tadinya rajin ibadah, termasuk pemuka di antara para malaikat. Kapan dia menjadi orang yang jelek dan jahat? Ketika Adam diciptakan. Allah Ta'ala perintahkan kepada iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Tuhan memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk orang yang gagal. Tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Adam. Dan iblis tahu sujudnya kepada Allah mau, kepada Adam tidak mau. Padahal sujudnya kepada Adam bukan berarti menyembah Adam, tetapi bentuk ketaatan dengan perintah Allah Ta'ala. Tetapi dia sombong, merasa dirinya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Maka jadilah iblis tadinya gemuruh tasbih, takdis, tahlil, berganti dengan gemuruh kekufuran, kesyirikan, kebohongan, kepalsuan dan kekejian. Pakaian keimanan berubah menjadi pakaian kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Ini menimpa kepada iblis. Semoga kita dijauhkan dari perkara yang demikian. Kemudian menjadi hina dina. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala rendah, menjadi serendah-rendahnya. Dia pun dipandang oleh Allah sebelah mata. Iblis pun berhak menerima kemarahan Allah dan melemparkannya ke tempat yang hina, memurkainya semurka-murkanya dan menghinanya sehina-hinanya. Jadilah iblis pemimpin bagi setiap orang yang fasik lagi pendosa. Dia merasa puas dengan kedudukan itu, padahal sebelumnya dia menduduki kursi ubudiyah, menduduki kursi siadah atau kepemimpinan. Maka berlindunglah kepada Allah dan memohonlah kepadanya agar engkau tidak menyelisih perintahnya dan tidak mengerjakan larangannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita yang menjauhi larangannya dan senantiasa menjalankan perintahnya. Doa yang harus sering kita ucapkan, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan. Aku mohon kepadamu terpelihara diri dari akhlak yang tercela. Dan aku mohon kepadamu kaya hati. Kalau kita jadi orang yang bertakwa, jadilah kita orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan penduduk bumi ditenggelamkan seluruhnya oleh banjir besar hingga air bah naik ke puncak-puncak gunung? Yani banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Gunung saja tenggelam, apalagi rumah. Tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Itu mereka yang mau naik kapalnya Nabi Nuh. Sampai pun anaknya tidak selamat dari adab yang besar tersebut. Bahkan kalau adab sudah datang seperti itu, bukan hanya orang-orang yang berdosa saja yang mendapat hukumannya. Orang yang tidak berdosa, bayi yang baru lahir tidak punya dosa, ternyata dapat adabnya. Imam Ahmad meriwayatkan tentang kisah yang terjadi dalam banjir Nabi Nuh. Ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Ketika dia disuruh naik kapal dalam laut, dia lari ke kaki gunung. Akhirnya gunung pun mulai terendam kaki. Dia naik ke pertengahan gunung, air mengejarnya sampai ke pertengahan gunung. Ketika dia sampai di puncak gunung, air pun terus merayap sampai ke puncak gunung. Diangkat bayinya ke atas agar tidak tenggelam, air terus menenggelamkan si ibu dan bayinya tenggelam. Bayi yang tidak berdosa bisa ikut terkena dampaknya gara-gara maksiat yang dilakukan oleh manusia, perkara haram yang dilakukan oleh manusia. Oleh karenanya dosa yang dilakukan ibunya dan bapaknya, anak yang tidak bersalah ikut terkena dampak. Lihatlah kasus perceraian yang ada. Salah apa anak-anak itu? Gak punya salah apa, tapi karena kesalahan dosa yang dilakukan orang tuanya, maka anak jadi korban. Maka harus kita sering berdoa dengan doa Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufahau minna. Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufahau minna. Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufahau minna. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami dengan perbuatan orang yang bodoh di antara kami. Janganlah engkau hukum kami dengan perbuatan orang yang bodoh di antara kami. Yang berbuat segelintir orang yang bodoh, tetapi dampak yang timbul mengena semua yang ada. Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan kaum 'Ad diluluh lantakkan oleh angin sehingga mayat-mayat mereka bergelimpangan di atas muka bumi bagaikan tunggul-tunggul pokok korma yang lapuk, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, mulai dari bangunan, sawah, ladang sampai ternak mereka. Jadilah tragedi mereka sebagai pelajaran bagi generasi mendatang sampai hari kiamat. Datang kaum Samud, umat angin yang meniup mereka, diangkat mereka, kemudian dibanting mereka seperti tanggul-tanggul korma atau tunggul-tunggul korma yang lapuk. Tidak berdaya manusia. Padahal mereka bisa membuat rumah dengan memahat gunung. Gunung batu dipahat, kemudian di dalamnya dijadikan sebagai istana. Ternyata tidak bisa melindungi mereka dari azab Allah Ta'ala. Datang angin, ditiup mereka dengan angin. Kemudian halilintar menyambar mereka yang dengan suara halilintar putus jantung mereka. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari azab sebagaimana umat-umat terdahulu. Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan kaum 'Ad dihancurkan oleh gelegar halilintar sampai memutus urat jantung mereka hingga semuanya binasa? Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan negeri Nabi Luh diangkat sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka. Jadi diangkat, maka anjing-anjing itu melolong. Kemudian negeri itu dibalikkan bersama-sama mereka, sehingga bagian atas menjadi bagian bawah. Lalu Allah membinasakan mereka semua. Kemudian mereka dihujani dengan batu dari langit. Terkumpullah pada mereka berbagai jenis azab yang tidak pernah dirasakan oleh umat selain mereka. Dan siapa saja yang mengikuti perbuatan dosa mereka akan merasakan azab yang serupa. Oleh karenanya, hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual, laki-laki mendatangi laki-laki, dihukum seperti hukuman yang ditimpakan kepada kaum Lut. Jadi dibawa naik ke loteng yang tinggi, lantai 10 atau lantai 20, kemudian diikat tangan dan kakinya, kemudian ditendang dari atas. Dia jatuh, kalau dia belum mati, timpuk dengan batu. Itu cara menghukum orang yang melakukan perbuatan homoseksual. Dikiaskan, digambarkan seperti hukuman yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut, diangkat buminya, kemudian dijungkir balikan. Hukuman seperti itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Semoga Allah melindunginya. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua. Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan dikirimnya awan yang mengandung azab atas kaum Syu'aib seperti bayangan yang memayungi mereka, dan ketika tepat di atas kepala mereka, awan tersebut menghujani mereka. Jadi awan mendung gelap. Ketika dia pikir hujan mau turun, begitu sudah dekat, menghujani mereka dengan api yang menyala-nyala. Jadi awan itu api, jatuh menimpa mereka. Api menimpa mereka. Hujan api. Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menurunkan hujan api. Kita baru asap. Kita baru asap. Ini ya, hujan api pernah menimpa mereka. Bukankah dosa dan maksiat yang telah menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya di laut, lalu memindahkan arwahnya ke dalam neraka Jahannam, jasad mereka tenggelam di lautan sementara arwah mereka hangus terbakar dalam Jahannam. Fir'aun ketika mengejar Musa, Musa sudah sampai ke daratan, Fir'aun sampai di tengah, dipukulkan tongkatnya Musa, kembali lautan menutup. Tenggelam. Ketika itu Fir'aun baru sadar dan mengatakan, Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Dicekek Fir'aun oleh malaikat, Al-an faqad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru mau beriman, dan engkau telah berbuat durhaka sebelumnya, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka kami selamatkan badannya. Badannya selamat Fir'aun. Akan tetapi ruhnya dimasukkan ke dalam Jahannam. Pagi sore ditampakkan jahanam kepada Fir'aun, sampai datang hari kiamat mereka akan dikiring dengan siksa yang lebih besar. Bukankah dosa dan maksiat yang telah menenggelamkan Qarun beserta istana, harta dan keluarganya ke dasar bumi? Berjalan Qarun dengan sombongnya. Qarun termasuk pamannya Nabi Musa atau umatnya Nabi Musa, dengan sombongnya dia karena kaya, kekayaan yang banyak. Orang kaya dengan kekayaan yang sangat banyak, kunci-kuncinya digotong oleh 8 orang atau 4 orang yang besar keberatan. Padahal kunci waktu itu terbuat dari kulit binatang yang kering. Kayak apa hartanya kalau kuncinya sudah susah digotong? Bukankah dosa dan maksiat yang telah membinasakan orang-orang yang diceritakan kisahnya dalam surat Yasin dengan gelegar halilintar hingga mereka semua binasa? Bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan Bani Israel dikuasai oleh hamba-hamba Allah yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di seantero negeri, membunuh kaum prianya, menawan anak-anak dan wanitanya, membakar rumah-rumah dan menjarah harta, kemudian akan dikirim untuk yang kedua kalinya atas Bani Israel, lalu membinasakan seluruh bangsa Bani Israel yang sanggup dibinasakan, dan membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Semuanya adalah sebabnya adalah dosa karena mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bukankah dosa dan maksiat yang membuat mereka ditimpa berbagai jenis hukuman, mulai dari pembunuhan, penawanan, penghancuran negeri, kezaliman penguasa. Jadi penguasa zalim itu penyebabnya adalah karena dosa yang dilakukan oleh rakyatnya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika diajak untuk memberontak kepada penguasanya, apa kata Imam Ahmad? Jangan kau patahkan tongkat kaum mukminin. Penguasa itu tongkat kaum mukminin jangan dipatahkan. Ini jangan dihilangkan kewibawaannya. Tongkat kalau sudah patah tidak berguna. Jadi munculnya penguasa yang zalim adalah karena zaliman rakyatnya. Maka padamkan hukuman Allah penguasa yang zalim dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Taubat bukan hanya sekedar mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Tetapi taubat dengan cara meninggalkan dosa, menyesali dosa, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi apabila ada hak orang lain yang kita ambil hendaknya segera dikembalikan. Itu cara selamat dari kejahatan penguasa adalah dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dosa juga yang menyebabkan kutukan menjadi kera dan babi. Dan untuk hukuman yang terakhir, Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasuuhum su'al 'adzab. Dan ingatlah ketika Rabb memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah melanjutkan, ada satu perkara tentang dosa yang banyak membuat manusia keliru menyikapinya, yaitu mereka tidak melihat pengaruh dosa langsung pada waktu itu. Kadang-kadang pengaruhnya terjadi jauh setelah itu, namun mereka sudah lupa. Lantas mereka mengira perkaranya sudah selesai. Orang suka meremehkan dosa. Apa sih penyebabnya? Karena orang berbuat dosa tidak langsung menerima akibatnya. Dosa itu tidak seperti cabai, begitu digigit langsung terasa pedesnya. Tidak. Sekarang kita berbuat dosa, kayaknya aman-aman saja, tenang-tenang saja. Akan tetapi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, baru kita merasakan dampak dan buruknya dosa tersebut. Seringkali orang tua yang sudah lanjut usianya, dia mengatakan, ini adalah dosa yang saya lakukan 10 tahun yang lalu. Ini adalah dosa yang saya lakukan 25 tahun yang lalu. Ini sekarang baru mendapatkan akibatnya. Ini yang membuat orang banyak tertipu. Senang saja berbuat dosa, senang saja berbuat maksiat. Bahkan sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang terus memperturutkan hawa nafsunya, kemudian dia berangan-angan Allah Maha Pengampun. Sebelah kanan masih ada tempat, hukum yang di belakang dipersilahkan geser sebelah kanan. Biar nanti yang datang bisa sholat tahiyatul masjid. Jangan tertipu dengan dosa. Kalau Allah Ta'ala belum menghukum kita, bukan Allah melupakannya. Allah Ta'ala tidak pernah lupa. Allah belum menghukum kita karena belum tiba saatnya. Belum tiba waktunya. Kalau sudah tiba waktunya, maka hukuman pasti akan datang. Keadaan ini persis seperti yang digambarkan dalam sebuah syair. Jika sebuah dinding saat ambruk tidak menghamburkan debu, maka tidak akan ada lagi debu setelah itu. Dinding yang ambruk pasti ada debu. Artinya dosa yang kita lakukan pasti akan ada dampaknya. Kalau ada dinding roboh, kok tidak ada debunya, nggak akan ada lagi debu setelah itu. Artinya sudah selesai, sudah nggak ada dosa lagi. Kiamat selesai. Subhanallah, berapa banyak manusia yang binasa karena musibah dosa ini. Berapa banyak nikmat yang terenggut. Berapa banyak adab yang turun. Berapa banyak ulama dan orang soleh yang terpedaya dengannya. Berapa banyak orang soleh yang terpedaya. Ulama terpedaya. Lalu bagaimana dengan kita? Apalagi orang-orang jahil. Orang yang tertipu itu tidak sadar bahwa perbuatan dosa lambat laun akan mematikannya. Sebagaimana halnya racun. Ibarat luka yang mulai sembuh namun kambuh kembali. Racun seperti itu, kayaknya sembuh, begitu tahu-tahu kambuh kembali. Namun perlu diingat, perbuatan dosa juga berakibat buruk langsung tanpa tertunda. Ada dosa-dosa yang hukumannya langsung, seperti pezina. Orang yang berzina hukumannya cepat di dunia. Kalau misalnya datang saksi-saksi direjam, mati saat itu juga. membunuh orang, tertangkap dan ada bukti dan saksi, mati. Dosa itu langsung hukumannya cepat. Ada dosa yang kita perbuat, kemudian tenang-tenang, enggak ada akibat dalam waktu dekat. Tetapi pada satu saat, dosa itu pun akan datang menimpa dia. Maka dari uraian yang dijelaskan tadi, sangat penting sekali bagi kaum muslimin, bagi kita, bagi saya pada khususnya, untuk mengetahui hal-hal yang haram, kemudian berusaha kita meninggalkannya, agar kita menjadi manusia yang paling beribadah. Perkara haram apa yang pertama hari harus kita jauhkan? Yang pertama kali harus kita jauhkan adalah meninggalkan perbuatan syirik. Jadi dosa yang harus ditinggalkan pertama kali adalah syirik, karena ini adalah dosa terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi dosa yang pertama kali kita jauhkan adalah dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang syirik. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatahtahu at-thayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Terombang-ambing seperti orang yang ditiup angin. Seperti sesuatu yang ditiup angin. Juga akan membatalkan seluruh amal kalau kita terjatuh dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la'in asrafta layahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang bahaya syirik, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ada tiga macam syirik, yaitu pertama syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah, meyakini ada pencipta lain selain Allah. Meyakini ada pencipta lain selain Allah. Syirik dalam jenis ini sangat langka. Dari umat Islam, siapa orang yang menyangka ada pencipta lain selain Allah? Akan tetapi ada yang menyerupai itu, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yaitu orang-orang yang berfaham qadariyah. Orang-orang qadariyah yang menganggap bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Manusia punya kudrah. Manusia bisa menentukan nasibnya. Maka dia terjatuh ke dalam syirik dalam rububiyah. Seperti orang Majusi yang mengatakan ada Tuhan pencipta kebaikan, ada Tuhan pencipta keburukan. Kebaikan diidentikan dengan cahaya, kemudian kejahatan diidentikan dengan kegelapan. Nah, orang Qadariyah seperti itu. Maka Nabi mengatakan al qadariyatu majusu hadhihi al ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Karena dia meyakini ada pencipta lain selain Allah. Kalau Allah menciptakan kebaikan, manusia bisa menciptakan kebaikan, manusia bisa menciptakan keburukan. Ini bisa menentukan nasibnya sendiri. Orang bisa selamat dari kesyirikan selain syirik dalam rububiyah, dia harus selamat dari syirik uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan, ini banyak terjadi tengah umat, umat Islam. Mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada kuburan orang saleh, berdoa kepada malaikat, berdoa meminta kepada jin. Maka semua itu adalah perbuatan syirik. Dan syirik dalam uluhiyah, dulu yang disembah berhala, dulu yang disembah patung, sekarang yang disembah bentuknya bisa pohon, bisa batu, bisa kuburan, dan hal-hal yang dianggap keramat. Maka kita akan selamat dari syirik kalau membebaskan diri dari syirik rububiyah maupun uluhiyah. Kemudian yang ketiga, membebaskan diri dari syirik dalam asma' wa sifat. Syirik dalam asma wa sifat adalah mensifatkan makhluk dengan sifat-sifat Allah Rabbul Alamin. Seperti Allah Ta'ala satu-satunya zat yang mengetahui ilmu gaib. Tatkala kita menisbatkan ada dukun yang tahu ilmu gaib, ada orang pintar yang tahu ilmu gaib, berarti kita terjatuh dalam syirik asma wa sifat. Dan kita akan selamat kalau kita membebaskan diri dari ketiganya. Walhasil, syirik adalah dosa yang terbesar yang harus dijauhi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, ma hum? Ya Rasulullah, apa itu 7 dosa yang membinasakan? Qala syirku billah wa sihru wa qatlu nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al yatim wa tawalla yawm az-zahfi wa qatfu al muhsanat al mu'minat al ghafilat. 7 dosa yang membinasakan. Pertama, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, itu dosa yang terbesar yang membinasakan manusia. Yang kedua, sihir. Sihir adalah sesuatu yang tersembunyi sebabnya, sesuatu yang samar. Oleh karena waktu yang samar-samar sebelum subuh disebut waktu sahur. Jadi sihir adalah sesuatu yang remang-remang, enggak jelas. Dan orang bisa menyihir seseorang, seperti sihir bisa membuat seorang suami benci kepada istrinya, seorang istri benci kepada suaminya. Ada juga sihir yang sebaliknya, membuat seorang suami cinta kepada suaminya, seorang istri cinta kepada suaminya, suami cinta kepada istrinya. Yang sihir itu disebut dengan pelet. Itu dosa besar. Ada orang yang rumah tangganya tenteram, tenang, disihir. Disihir oleh orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Kemudian jadi berantakan dan terjadi perceraian. Maka pagi, sore, dengan lupa, kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali untuk melindungi dari sihir. Kemudian yang ketiga, waqatul nafs allati harrama Allah illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Semua jiwa manusia haram dibunuh kecuali dengan cara yang hak, yaitu an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ada orang membunuh, maka dibunuh lagi, qisas. Itu namanya cara membunuh yang hak. As-sayyibu zani, orang yang sudah pernah menikah berzina. Laki-laki, perempuan yang sudah pernah nikah sah berzina, maka direjam. Itu membunuh dengan cara yang hak. Yang ketiga, yang keempat, murtad. Orang yang boleh dibunuh murtad. Adapun dosa yang keempat setelah membunuh adalah wa aklu riba, makan riba. Makan riba ini juga dosa yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Apa sih riba? Riba Nabi mendefinisikan man zada aw istazada faqad arba, al akhdhu wal mu'ti fihi sawa, rawahu Muslim. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah, maka dia telah berbuat riba. Yang memberi dan yang menerima dosanya sama. Misalnya orang pinjam 10, balik 12, maka yang 2 itu riba. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah, dia telah berbuat riba. Yang memberi dan yang menerima sama. Ini kasusnya pinjam meminjam. Lain halnya dengan kasus orang yang istilahnya kerjasama. Apa bagi hasil? Maka bagi hasil pun sering ada orang yang salah. Yani bilangnya bagi hasil, padahal tidak ada hasil, dia tetap minta dibagi. Karena bagi hasil itu kalau ada hasil baru dibagi. Antum pinjam sama saya, misalnya pinjemin sama saya 100 juta. Saya pakai buat usaha. Kalau dia, saya ada untung 100 juta setahun dihitung kemudian menjadi 200 juta. Maka bisa dibagi hasilnya. Kalau misalnya 100 juta dipinjamkan, begitu sudah saya terima duit, saya pakai buat nikah lagi. Enggak ada hasil. Berarti dibagi apa tidak? Jadi kalau bangkrut usahanya enggak ada hasil, maka tidak ada pembagian. Itu namanya bagi hasil. Ini bilangnya bagi hasil, tetapi dari awal sudah ditentukan. Saya minta setiap bulannya sekian persen. Itu bukan bagi hasil. Riba namanya. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Bikin pantai-pantai asuhan anak yatim. Dia minta sumbangan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dapat sumbangan bukan diberikan kepada anak yatim. Anak yatim diberi sebagiannya. Sebagian besarnya dia makan sendiri. Maka dia makan harta anak yatim. Dan lari dari medan pertempuran. Sedang berkecamuk perang, dia kabur. Dia takut, dia kabur. Maka itu dosa yang membinasakan. Dan tidak akan menghapus dosanya mati di medan perang ketika dia sedang lari. Sersi. Dia lari, kemudian ditembak mati, maka dia tidak bisa menghapus dosa-dosanya. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kalau aku berperang di jalan Allah, apakah dihapuskan dosa-dosaku? Nabi katakan, iya. Kalau aku maju ke depan, menghadap dan tidak membelakangi. Kemudian selesai kajian, Nabi bertanya, siapa tadi yang bertanya? Saya, ya Rasulullah. Kata Nabi, iya. Engkau akan dihapuskan dosanya selama aku maju dan tidak berpaling. Kecuali kalau kamu punya hutang. Karena Jibril mewasiatiku hal itu. Jadi mati di medan perang bisa menghapuskan dosa-dosa semuanya kecuali hutang. Dosa hutang enggak bisa lunas walaupun kita mati di jalan Allah, tetap akan ditagih nanti di hari kiamat. Maka lari dari medan perang termasuk dosa yang terbesar. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina. Wanita yang baik-baik dituduh berzina. Menuduhnya ini dosa mubiqat, dosa yang membinasakan. Tetapi dari ketujuh dosa yang disebutkan, yang pertama kali disebutkan adalah syirku billah, syirik kepada Allah. Ini menunjukkan syirik adalah sebesar-besar dosa besar. Sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu juga berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maka aku tunjukkan kepada kalian sebesar-besar dosa besar. Nabi mengucapkan sampai tiga kali. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu kami mau ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Nabi katakan syirik kepada Allah. Dosa besar yang membinasakan adalah syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua itu dosa besar yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan hak orang tua kedua setelah Allah Ta'ala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar kamu jangan beribadah kecuali kepadanya, dan kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat ihsan. Perhatikan orang tuamu, jangan sampai engkau sakiti hati kedua orang tuamu. Uququl walidain, ini dosa besar yang sangat besar. Nabi tadinya berbaring kemudian duduk. Dan Nabi mengatakan, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, fama zala yukarriruha hatta kulna laytahu sakat. Nabi terus mengulang-ulang sampai kami mengatakan, duhai sekiranya Nabi diam. Jadi Nabi mengingatkan dosa besar yang ketiga adalah perkataan dusta, saksi palsu, perkataan dusta, qawlu zur. Qawlu zur, kata-kata dusta, Nabi mengulang-ulang kalimat ini. Ketika menyebut syirik, tidak mengulang-ulang. Ketika menyebut durhaka sama orang tua, tidak mengulang-ulang. Tapi ketika mengatakan dusta, Nabi ulang-ulang mengucapkannya. Di antara maknanya, karena dosa ini banyak dilakukan oleh manusia. Gampang sekali bohong. Gampang sekali bohong. Dikiranya bohong itu perkara yang remeh. Bohong itu dosa besar. Dosa yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, bohong. Paling dibenci, bohong. Makanya kita enggak nyaman, kita enggak tenang kalau di rumah kita ada pembohong. Kalau ada orang yang suka bohong, seakan-akan di rumah kita ada maling. Tidak nyaman. Maka hati-hati dari dosa bohong. Apa sih bohong? Bohong itu berita tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang menyampaikan berita tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu adalah dosa bohong namanya. Jauhi dosa bohong. Mengulang-ulang. Karena di tengah masyarakat banyak sumpah palsu, saksi palsu, kata-kata palsu. Saya pikir dulu saksi palsu itu orang yang duduk di pengadilan, kemudian jadi saksi, tapi dia memasukkan. Saya pikir itu. Ternyata saksi palsu ada di tengah masyarakat. Saksi palsu banyak dijumpai di tengah masyarakat. Antum mau beli mobil misalnya. Kemudian antum tanya sama seorang, bagaimana mobil itu kondisinya? Lalu orang yang ditanya berkata, saya sudah pernah naik mobil itu, bagus kondisinya, Masya Allah. Padahal dia gak ngerti mobil. Dia gak ngerti mobil. Tapi dia bilang ini mobil bagus. Begitu kita beli ternyata rusak. Maka ini orang jadi saksi palsu. Kalau kita tahu, katakan. Kalau kita gak tahu, jangan sok tahu. Demikian juga dalam urusan pernikahan. Orang tanya, bagaimana si fulana? Saya ingin nikah sama dia, baik apa tidak? Masya Allah dia soleha, dia ngaji, dia begini. Padahal dia enggak ngerti. Dia cuma tahu di pengajian saja. Enggak ngerti akhlak sehari-harinya. Tapi dia merekomendasikan itu baik. Begitu dinikah, ternyata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangunnya aja siang. Kalau suami bangun, baru dia bangun. Katanya soleha kok kalau bangun, nungguin suami bangun. Bisa jawab lagi. Kan istri harus ikut suami. Maka hati-hati. Orang sering jadi biro jodoh, mengenalkan si ini, si itu. Itu tidak boleh. Kita menyembunyikan. Kejelekannya sebutin, bukan kebaikannya saja. Lihat ketika Nabi ditanya oleh Fatimah binti Qais. Dia dilamar oleh Muawiyah, dia dilamar oleh Sufyan. Maka Nabi katakan, fa'amma Muawiyah su'luh, Muawiyah miskin. Fa'amma Sufyan, la yadu'al asu'an atiqihi. Abu Sufyan tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Ini dharibun nisa, suka memukul wanita. Disebutkan kekurangan-kekurangannya. Muawiyah miskin. Jangan nikah sama, menikah dengan Zaid bin Haris. Suruh nikah dengan Zaid. Begitu Nabi SAW, jujur kalau ditanya orang. Baik bilang baik, jelek bilang jelek. Ya boleh menutup-nutupinya. Karena akan mengecewakan orang lain. Menutupinya, baik dibilang jelek itu namanya dusta. Namanya bohong. Dan itu termasuk dosa besar. Itu termasuk dosa besar. Dan itu menunjukkan Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Karena di akhir kemudian hari, Muawiyah menjadi raja. Padahal dulunya apa? Miskin. Maka manusia begitu. Sekarang melihat yang miskin. Tapi tunggu nanti. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Mungkin jadi kere. Atau mungkin kaya. Kan kita tidak tahu nasib orang. Sekarang miskin nanti bisa jadi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Qultu thumma ayyu? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khashyata an yad'ama ma. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Anak dibunuh karena takut makan bersama orang tuanya. Itu dosa besar. Qultu thumma ayyu? Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala an tuzani khalilat jarik. Engkau berzina dengan istri tetangga. Dosa besar yang sangat besar. Berzina dengan istri tetangga. Selain syirik dan sebelumnya. Karena berzina dengan istri tetangga, dosa yang sangat menjijikkan. Harusnya tetangga itu dilindungi. Harusnya tetangga itu dijaga. Orang yang beriman menghargai, menghormati tetangganya. Ini suaminya pergi kantor, malah dia masuk lewat dapur. Maka yang seperti ini, dosa besar yang sangat besar. Berzina dengan 10 pelacur, itu lebih ringan dosanya daripada sekali berzina dengan istri tetangga. Dosa besar yang sangat besar. Di akhir zaman, di mana perzinaan dimudahkan fasilitasnya, maka berlindunglah kepada Allah dari dosa berzina. Apalagi kalau suaminya sedang berjuang, apalagi suaminya sedang berjihad fi sabilillah, suaminya sedang berdakwah, suaminya sedang sholat berjamaah misalnya, masuk dia ke rumah istri berzina dengan istrinya. Orang yang berzina dengan seorang wanita yang suaminya sedang pergi jihad di jalan Allah, maka nanti di hari kiamat disuruh berdiri. Orang yang menzinai itu disuruh berdiri. Kemudian suaminya dipanggil. Suaminya dipanggil. Kata Allah Ta'ala kepada suaminya, ambil kebaikannya. Jadi suami yang menzinai itu suruh diambil kebaikannya. Apa kata Nabi, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Jadi mungkinkah suaminya itu akan menyisakan, membiarkan kebaikan-kebaikan orang yang menzinai istrinya? Tentu tidak akan dibiarkan. Akan diambil semua kebaikan. Itu bahayanya berzina dengan seorang wanita yang suaminya sedang berjihad di jalan Allah. Mungkin suaminya yang berjihad tidak tahu istrinya dizinai. Tidak tahu. Tapi nanti di hari kiamat akan dipertemukan. Akan dipertemukan. Kemudian disuruh ambil kebaikan-kebaikan. Semoga Allah melindungi kita dari dosa perzinahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengenai syirik ini, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an wa 'adda zakata malih thayyiban biha nafsuhu muhtasiban wa sami'a wa ata'a falahu al-jannah aw dakhala al-jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, ia juga membayar zakat hartanya dengan kerelaan dan mengharapkan ganjaran, dia juga mendengar dan taat kepada penguasanya, maka baginya surga, maka dia akan masuk surga. Wa khamsun laisa lahunna kaffarah, dan ada lima perkara yang tidak ada kafaratnya. Asyirku billahi azza wa jalla wa qatlu nafsi bi ghairi haqqin aw nahbu mu'minin aw al-firaru yawm az-zakhfi aw yaminun sabirun yaqtati'u biha malun bi ghairi haqq. Yang pertama yang tidak ada kafaratnya adalah syirik kepada Allah, membunuh jiwa tanpa hak, menjarah harta orang mukmin, lari dari medan peperangan, sumpah dusta untuk merampas hak tanpa hak, untuk merampas harta tanpa hak, sumpah dengan nama Allah untuk mengambil harta orang, maka termasuk dosa yang paling besar. Sumpah dengan nama Allah untuk mengambil harta orang termasuk dosa yang sangat besar. Misalnya ada kambing tetangga masuk ke pengarangan kita, kita ikat kambing, kita ikat. Kemudian tetangga mau ambil, ini kambing saya. Kita bilang, enggak, ini kambing saya. Mana buktinya kalau ini kambing kamu? Kambing gak ada stand-nya. Bagaimana membuktikan? Gak bisa. Sementara kita yang ikat kambing, mana buktinya kalau kambingnya mau? Buktinya di pengarangan saya, berarti punya saya. Ketika sampai di pengadilan, maka orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Sedangkan orang yang dituduh, dia cukup bersumpah. Kalau dia bersumpah bahwa ini kambing saya sampai sumpah yang ditentukan dia sumpah, maka harta itu diberikan kepada orang yang bersumpah. Itu namanya mengambil harta orang lain dengan sumpah. Dia akan datang kepada Allah dan Allah dalam badan murka kepadanya. Dan panjang pembahasan mengenai syirik ini, maka kita cukupkan dan kita lanjutkan dengan dosa yang kedua. Keharaman yang kedua yang harus dijauhi setelah syirik adalah kemunafikan. Adalah kemunafikan. Apa sih munafik? Munafik adalah menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Munafik adalah menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan firman-Nya, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Surat An-Nisa ayat 138. Orang munafik dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Allah taala juga berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila mudabdabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa ma yudlillahu falan tajida lahu sabila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yaitu antara iman dan kafir. Tidak masuk kepada golongan ini, tidak juga masuk ke dalam golongan ini. Kafir enggak, mukmin juga enggak. Orang munafik, mudzabzabin baina haula'i wa haula. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, enggak bisa kita memberinya petunjuk. May yahdillah fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Dan orang munafik diancam dengan neraka yang paling bawah. Allah taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Neraka bertingkat-tingkat sebagaimana surga bertingkat-tingkat. Ternyata yang paling rendah ini untuk orang munafik, paling rendah. Dan orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena orang kafir jelas dia orang kafir. Orang munafik ngakunya muslim tapi benci dengan Islam. Ngakunya muslim tapi benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kasus ketika berangkat perang Tabuk. Maka di antara munafik ada yang mengatakan, tidak ada orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, lebih pengecut kalau ketemu musuh, kecuali ahli baca Quran kita. Ini Nabi dan para sahabatnya ahli baca Quran dituduh sebagai orang yang buncit perutnya, dusta lisannya, pengecut kalau ketemu musuh. Maka Ibn bin Malik mengatakan, kadzabta walakinnaka munafik. Engkau dusta, bahkan engkau orang munafik. Maka dilaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Ibn datang atau Auf bin Malik datang, maka telah turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah mengendarai di atas ontanya. Orang munafik tadi datang dan mengatakan, innama kunna nahudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya main-main, kami hanya sendok guru saja. Maka Nabi tidak menoleh kepadanya. Nabi mengucapkan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya, engkau mengolok-olok? Enggak usah kamu minta maaf, kamu kafir setelah kamu beriman. Orang itu terus berpegangan pelana unta Nabi, minta maaf sama Nabi. Nabi tidak menoleh kepadanya, dan Nabi terus berjalan. Orang itu tersandung-sandung batu kakinya, Nabi terus berjalan. Dan tidak ada yang ucapkan oleh Nabi kecuali abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kamu mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf, kamu kafir setelah kamu beriman. Padahal dia berjihad di jalan Allah. Jangan kira orang munafik tidak bangun masjid. Orang munafik bangun masjid tapi masjid diror untuk memecah belah kaum muslimin. Orang munafik berangkat jihad tapi tujuannya untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin dengan membuat kekacauan seperti itu. Berangkat perang Uhud juga demikian. Ketika sudah sampai perang Uhud, maka Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik, melihat musuh, langsung dia bilang, siapa yang mau bunuh diri di sini? Ayo kita pulang. Maka sebagian orang-orang munafik, ratusan orang munafik pulang. Begitu situ orang munafik. Awalnya mau perang di Madinah, akan tetapi Abu Bakar dan Umar tidak setuju. Usulan Abdullah bin Umar bin Salul kepada Nabi, kita perang di Madinah saja ya Rasulullah, nanti orang musyrikin masuk ke Madinah, kita hancurkan dia. Apa tujuannya Abdullah bin Umar bin Salul perang di kota Madinah? Agar kalau dia ngumpet di rumah gak ketahuan. Itu, kalau dalam kota dia ngumpet gak ketahuan. Kalau keluar, ketahuan siapa yang berperang, siapa yang tidak. Abu Bakar dan Umar mengusulkan, ya Rasulullah, jangan perang di kota Madinah. Kasihan perempuan, kasihan anak-anak. Akhirnya, Nabi masuk ke rumah dan tidak bicara apa-apa. Maka, Abu Bakar dan Umar menemui Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau emang engkau ingin perang di kota Madinah, aku siap membela. Kalau engkau ingin perang di luar, maka aku pun siap membela. Nabi ketiga itu sudah memakai baju besi. Apa kata Nabi? Tidak pantas bagi Nabiullah yang telah mengenakan baju besi kemudian menanggalkan kembali. Kita harus keluar. Hanya keluar semuanya. Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik itu juga keluar. Bareng berangkat. Begitu sudah melihat musuh, baru mereka pulang. Kalau enggak keluar dari awal enggak terlalu masalah. Tetapi sudah melihat musuh, separuh orang pergi, tentu akan menggoyangkan kekuatan kaum muslimin dan membuat semangat orang kafir. Itulah caranya orang munafik. Menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Orang munafik. Dan diantara ciri mereka mengolok-olok Nabi SAW, mengolok-olok sunnah Nabi. Maka khawatir terjatuh dalam kemunafikan orang yang mengolok-olok jenggot. Mengolok-olok jenggot. Orang yang berjenggot ternyata orang goblok. Kenapa kok bisa goblok? Karena urat saraf yang ke otak ketarik sama jenggot. sehingga kalau makin panjang jenggotnya makin goblok. Ini orang menghina sunnah Nabi SAW, menghina Rasulullah SAW. Maka pantas dibacakan kepadanya abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kamu mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah minta maaf. Maka engkau kafir setelah engkau beriman. Tidak boleh kita menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang munafik ini ada dua macam. Pertama, munafik i'tiqadi, munafik tulen. Ini memang dia orang kafir tapi pura-pura muslim, pura-pura Islam. Munafik i'tiqadi. Yang kedua ada namanya munafik amali. Ini dia orang Islam tapi memiliki amalan-amalan kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Ciri-ciri orang munafik ada tiga. Jika bicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika diberi amanat dia khianat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itu ciri-ciri orang munafik. Omongannya dusta, janjinya palsu, dipercaya dia khianat. Itu munafik. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia saum, walaupun dia salat, walaupun dia mengaku dirinya muslim. Jangan kira orang munafik enggak saum, orang munafik salat, orang munafik bangun masjid, orang munafik tadi ikut berangkat berjihad. Tetapi hatinya tidak suka, tidak cinta dengan kemenangan kaum muslimin. Dia tidak senang sunnah Nabi berkibar di mana-mana. Dia benci dengan ajaran Rasulullah SAW. Orang munafik. Maka jangan kira dia bukan munafik, masa dia sholat, masa dia pimpinan lagi misalnya. Tidak. Kalau munafik di hadapan Allah, tetap Allah Ta'ala yang menilai munafik. Kita tidak boleh menuduh si pulan munafik, si alam munafik secara apa namanya ta'yin, tidak boleh. Maka tetapi ciri-cirinya kita boleh sebutkan. Ciri-ciri orang munafik tadi. Faidah kaum ila salati kaum kusala. Kalau bangkit untuk sholat, bangkit dengan bermalas-malas. Yang kedua, mereka suka menghina-hina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri munafik lagi yang berikutnya adalah kalau bicara bohong. Kemudian yang berikutnya kalau dipercaya, khianat. Kemudian kalau berjanji, ingkar. Ini ciri-ciri kemunafikan yang semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari dosa kemunafikan, dari sifat-sifat orang munafik. Maka biasakan jujur. Dan kalau kita ingin jadi orang yang tidak pernah ingkar janji, jangan suka janji. Sama istri, sama anak, jangan suka janji. Antum misalnya janji sama anak, nanti kalau lulus bisa beliin sepeda. Nah, begitu dia lulus pas enggak ada duit, anaknya manyunan. Kenapa nih anak? Katanya mau beli sepeda, bapak lagi enggak punya. Makanya jangan suka janji. Kadang telepon istrinya, mau dibeliin apa? Udah dibeliin ini, beres. Minta beli martabak, minta beli ayam, minta beli apa. Begitu kita pulang, gak tanya udah pada tutup semua. Di rumah sengaja gak makan, istrinya nungguin, ada martabak. Begitu suami datang, gak ada. Itu gara-garanya apa? Janji, jangan suka janji. Aku gak butuh janji. Tapi apa butuh? Bukti. Ini bahaya, nanti khawatir kita terjatuh dalam kemunafikan. Banyak ngobrol janji. Ciri-ciri orang munafik senang janji, tetapi tidak ditepati. Antum mau menikah juga yang masih bujangan seperti itu. Jangan menjanjikan calon istri, nanti insya Allah kita bikin rumah di tengah sawah, yang di belakangnya ada kandang bebek. Gak usah banyak janji. Maka yang bagus janjikan sama istri, insya Allah nikah saya sama saya, insya Allah gak kelaparan, insya Allah. Itu saja. Gak usah menjanjikan ini itu. Apalagi pamer duluan, datang bawa mobil, datang bawa. Begitu udah nikah, mobil mana mas? Rental. Jadi jangan seperti itu. Biasa aja. Saya adalah saya. Beginilah keadaan saya. Mau, ayo, gak mau. Masih banyak yang antri. Dosa besar yang harus dijauhi, yang menyebabkan kita akan menjadi orang yang paling beribadah apabila kita meninggalkannya adalah riya. Setelah yang pertama syirik, yang kedua munafik, yang ketiga riya. Jauhi dosa riya. Apa sih riya? Riya adalah berbuat baik karena orang lain. Al-amalul khair li ajlil ghair. Berbuat baik karena ada orang lain. Contohnya orang yang menghias-hias sholatnya karena ada calon mertua. Biasanya sholat cepat gitu. Begitu ada calon mertua, khusyuk rukuknya. Begitu dia udah salam, mertua udah gak ada. Ya Hasan, kenapa tadi saya lama main? Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang yang riya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tiadalah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Jadi riya ini termasuk ciri orang munafik. Ciri orang munafik adalah riya. Ingin dipuji, ingin disanjung. Lalu bagaimana mengobatinya? Bukankah kita semua ingin disanjung, ingin dipuji? Betul. Semua manusia ingin disanjung, ingin dipuji. Itu sifat manusia. Kalau dipuji-puji, disanjung-sanjung, senang merasa. Maka untuk mengobati itu hendaknya diingat, pujian manusia tidak akan meninggikan derajatmu di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengobati penyakit riya diantaranya, pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Ta'ala. Abu Jahal, Abu Lahab hina di hadapan Allah. Walaupun anak buahnya memuji-mujinya, enggak ada faedah. Pujian manusia tidak ada gunanya bagi kita di hadapan Allah. Sebaliknya, celaan manusia tidak akan menurunkan derajat kita di hadapan Allah Ta'ala. Semua orang menghina-hina, semua orang mencela-cela. Tapi kalau kita mulia di hadapan Allah, tetap mulia walaupun semua orang menghinanya. Ini yang harus jadi prinsip. Sehingga dalam beribadah, dia akan terus beribadah. Dia akan sukses dalam ibadah. Sebab ibadahnya tidak mengharapkan pujian. Ibadahnya tidak takut dengan celaan. Semoga Allah menghilangkan dari kita sifat riya. Juga diantaranya adalah belajar ibadah dikala tidak ada orang. Belajar ibadah dikala tidak ada orang. Terus kita beribadah. Sehingga nanti kalau kita ibadah di depan orang, bukan karena orang. Memang sudah biasa kita ibadah. Misalnya tidak ada orang, biasa sedekah 100 ribu. Kotak amal lewat 100 ribu. Sudah biasa. Nanti ada orang liatin, memang sudah biasa dilihat juga 100 ribu. Tidak dilihat juga 100 ribu. Sudah terbiasa. Jangan sampai seperti yang dikirimkan lewat WhatsApp. Kotak amal lewat, juga ada 100 ribu, ada 1000. Yang dimasukin yang berapa? 1000. Yang 100 ribu dikantongin lagi, gak tahunya jatuh. Yang di belakang hasil, Pak, ini 100 ribu. Ya pikir orang mau nitip, sudah apa? Dia ambil, masukin kotak amal 100 ribu. Begitu kotak udah lewat, Mas, itu duit kamu tadi yang jatuh. Innalillahi. Jadi dibiasakan, cara mengobati itu harus dibiasakan. Biasakan ibadah ketika enggak ada orang lihat. Baca Quran bagus ketika enggak ada orang dengerin. Nanti ketika kita baca di masjid, baca di mana saja dengan suara bagus, memang kita udah biasa bacaannya bagus. Bukan dibagus-bagusin karena ada yang dengerin. Allah Ta'ala berfirman mengenai orang yang riya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. celaka orang yang sholat tetapi sholatnya riya. Orang yang riya di antara cirinya senang mengungkit-ungkit pemberian yang pernah dia berikan kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فطرقه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa dengan hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Orang yang riya, kalau dia sedekah, dia apa? Nyumbang, dicatat. Dicatat. Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin, dia menjelaskan orang-orang yang tertipu. Ada ulama yang tertipu, ada ahli ibadah yang tertipu, ada pejabat yang tertipu, ada orang kaya yang tertipu. Nah, salah satu orang kaya yang tertipu, dia kaya, banyak hartanya, dia sibuk dengan kekayaannya, bangun masjid, bangun tempat-tempat ibadah, bangun sekolahan, bangun pesantren. Sibuk dengan hartanya untuk itu. Tetapi, dia kasih nama. Bangun masjid misalnya, Masjid Sulam Mustarja. Biar nanti kalau kita meninggal, oh, masih dikenang ini masjid. Namanya dijadikan sebagai nama masjid. Kalau enggak dibangun, namanya enggak ditulis, enggak mau kayaknya nyumbang. Ini orang-orang yang mulia. Kalau sumbangan ditulis, tulis. Dan minta diumumkan di masjid, alasannya untuk cek bendahara jujur apa enggak, tulis. Penerimaan dari fulan 100.000, dari si fulan 5 juta. Dari hamba Allah misalnya 50 juta. Dari Bapak Ahmad 100 juta. Senang namanya disebut. Atau ada kalinya pura-pura ikhlas. Jangan disebut nama saya. Udah blockchain nomor 9. Enggak disebut namanya tapi alamatnya lengkap. Ini pura-pura ikhlas padahal hatinya tidak. Dan menyakiti orang-orang yang diberi, menyakiti orang-orang yang dibantu. Ini tidak boleh yang seperti itu. Batal. Kondisinya seperti batu licin. Batu licin ditaruh pasir atau ditaruh tanah di atasnya. Turut hujan lebat. Apa yang terjadi? Hilang semua. Ibaratnya tanah itu adalah pahala yang harusnya kita bisa mengambil manfaatnya. Tapi ditimpa hujan lebat. Maka qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Kata-kata yang baik itu lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan menyakiti. Dia sekolahkan ponakannya, dia biayai saudaranya. Kemudian ketika sudah selesai kuliah, sudah jadi orang kaya, enggak main ke rumahnya, kamu bisa kuliahkan saya yang biayai. Kamu bisa sukseskan saya dulu yang bantui. Sekarang kamu sudah sukses, kamu sombong. Diungkit-ungkit kebaikannya. Hapus pahala. Hapus pahala. Jangan. Kalau kita sudah nolongin keluarga, nolong saudara, sudah. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat kebaikan yang sudah kita berikan. Jangan diingat-ingat kebaikan yang sudah kita berikan. Nanti akan menghapuskan pahala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ahna syuraka yani syirki man amila amalan asraka fihi man ghairi faraquhu wa syirkahu. Kata Allah, akulah Rabb yang tidak membutuhkan sekutu barang siapa yang mengerjakan amalan dan ia sekutukan aku dengan yang lain dalam amalan itu, aku tinggalkan ia dan amal syiriknya. Beribadah karena Allah juga karena yang lain, Allah tidak pedulikan amal itu. Allah tinggalkan dia dan amal sekutunya. Juga Nabi SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhwafu alaikum syirkul azhar. Sesungguhnya yang paling mengkhawatirkan atas kalian adalah syirik yang kecil. Ar-riya, yaitu riya. Yaqulullahu yawmal qiyamah, idza jazannasa bi'amalihim. Allah Ta'ala akan berfirman nanti di hari kiamat tatkala membalas manusia dengan amal-amal mereka, idhabu ila alladhi kuntum turauna fid dunya. Pergi, temui orang-orang yang berbuat riya kepadanya di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Perhatikan, apakah dia punya balasan? Kalau kita misalnya beribadah riya karena ingin dipuji manusia, nanti sini datang kepada manusia yang kita riya kepadanya, ada enggak dia bisa punya balasan? Tidak ada yang bisa memberikan balasan di hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum min al-masihid dajjal. Maukah kubarkan kepada kalian? Maukah kukabarkan kepada kalian perkara yang lebih aku takutkan daripada al-masih dajjal? Qulna bala ya Rasulullah. Kami mengatakan, tentu kami mau ya Rasulullah. Faqala syirkul khafi. Kata Nabi, syirik yang tersembunyi. Nabi mengkhawatirkan umatnya lebih daripada khawatirnya terhadap dajjal adalah syirik yang tersembunyi. Yani antakuma rajul fa yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajulin. Orang berdiri bangkit untuk salat, lalu dia baguskan salatnya karena dia tahu ada orang yang melihat. Dia berdiri sholat, dia baguskan sholatnya. Dia baguskan rukuknya, yang tidaknya sujudnya, bagus sholatnya. Karena ada orang yang melihat. Ini lebih dikhawatirkan daripada Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal itu hanya menimpa sedikit manusia di akhir zaman. Sedangkan riya ini sepanjang zaman. Jangankan orang awamnya, ulama'nya tidak selamat dari riya. Bahkan yang lagi ngajarin ini juga belum tentu selamat dari, apalagi seorang ustaz. Seorang ustaz dituntut agar dia menyampaikan materi dengan bagus. Dituntut agar para pendengarnya bisa paham. Dia harus mengatur kata. Dia harus menyusun kalimat. Tetapi di saat itu juga dia dituntut agar jangan riya. Ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Dia atur intonasi ceramahnya, dia bikin begini, biar orang terpukau, biar orang mau mendengarkan, biar pelajaran masuk. Tetapi di saat itu dia dituntut jangan riya. Maka hanya orang yang diselamatkan oleh Allah saja dia bisa selamat. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua. Diriwayatkan juga, suatu ketika Rasulullah keluar lalu berkata, ya ayuhan nas, iyyakum wasyirkas sarair. Ya ayuhan nas, iyyakum wasyirkas sarair. Wahai manusia, waspadalah kalian dari syirik yang tersembunyi. Orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik sarair? Beliau mengatakan, yaqumu ar-rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu jahilan lima yara min nadri an-nasi ilai, fadzalika syirkus sarari. Seseorang lelaki bangkit mengerjakan salat, lalu karena jahilnya dia membaguskan salatnya karena tahu orang-orang yang sedang melihatnya. Itulah syirik sarair, syirik yang tersembunyi. Salat duha, emang udah biasa salat duha di rumah? Udah biasa salat duha, dua rakaat salat duha tiap hari. Suatu hari lagi salat duha, tamu datang lalu bertanya sama anaknya, di mana ibu? Ibu lagi duha. Si ibu yang lagi salat duha di kamar dengar, ada tamu datang, tahu saya lagi duha. Dia tambah biasanya 2 jadi 12 rakaat. Padahal biasanya 2 rakaat. Karena tahu, wah masya Allah, sholat duhanya sampai 12 rakaat. Pengen disanjung, pengen dipuji gara-gara. Karena kebodohannya. Itulah yang namanya sirkus sarair. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata bahwa orang-orang mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Natil bin Qais al-Hizami, salah seorang tabi'in berasal dari Palestina, dia adalah pemuka kaumnya. Natil bin Qais datang menemui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian bertanya, wahai syekh, sampaikan kepada kami sebuah hadis yang Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, baiklah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat nanti adalah seorang yang mati syahid. Ia dibawa ke hadapan Allah, lalu disebutkan nikmat-nikmat Allah kepada dirinya, dan ia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata, untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah berkata, engkau dusta. Sebenarnya engkau berperang supaya disebut sebagai pemberani. Begitulah kenyataannya. Kemudian diperintahkan agar dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seorang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, dia dibawa ke hadapan Allah. Lalu disebutkan nikmat-nikmat Allah kepada dirinya, dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata, untuk apakah aku gunakan nikmat yang kuberikan? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu, aku mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu. Allah berkata, engkau dusta. Sebenarnya engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya disebut alim. Engkau membaca Al-Quran supaya disebut qari. Begitulah kenyataannya. Kemudian diperintahkan agar jadi seret lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seorang yang Allah Ta'ala berikan kelapangan harta, ia dibawa di hadapan Allah, lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya, dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah berkata, untuk apakah engkau gunakan nikmat yang kuberikan? Dia menjawab, tak satu pun perkara yang engkau anjurkan supaya berinfak di dalamnya, melainkan aku infak hartaku karenamu ya Rabb. Allah berfirman, engkau dusta. Sebenarnya engkau berinfak supaya engkau disebut dermawan. Begitulah kenyataannya. Kemudian diperintahkan agar jadi seret di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke neraka. Diseret di atas wajahnya. Nah, orang suruh masuk neraka gak mau. Orang disuruh masuk neraka gak mau. Dia lari. Ketika dia lari, dia tangkap kakinya. Tangkap kakinya, kemudian diseret, hidungnya di bawah, lempar ke dalam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Basyir hadhihi al-ummata bis-sana'i wad-din wa rif'ati wat-tamkin fil ardi. Faman 'amila minhum 'amal al-akhirati lid-dunya lam yakul lahu fil akhirati nasibun." Sampaikan kabar gembira kepada umat ini berupa kedudukan yang mulia, keteguhan dalam agama, derajat yang tinggi. Penyebutan derajat yang tinggi setelah kedudukan yang mulia merupakan salah satu bentuk ataf bayan, karena kedudukan yang mulia itu tidak lain adalah derajat yang tinggi. Maksudnya adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kabar gembira kepada kita umat Islam akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di sisi Allah dan kekuasaan di atas bumi. Di akhirat mulia, di dunia berkuasa. Kemudian Nabi mengingatkan, barang siapa yang mengerjakan amal akhirat dengan maksud untuk mengeruk keuntungan dunia, maka sedikit pun tidak ada baginya bagian di akhirat. Barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan akhirat tapi tujuannya untuk mengeruk dunia, maka tidak ada bagiannya nanti di akhirat. maka janganlah kita tertipu oleh dunia. Jangan sampai dunia kita untuk dunia. Gunakan dunia kita untuk akhirat. Gunakan dunia kita untuk akhirat. Kita punya dunia, kita punya harta. Datang kepada kita harta yang banyak. Apalagi di akhir zaman, harta datang seperti banjir yang susah dibendung. Maka jangan kau gunakan dunia untuk dunia, untuk bermewah, untuk bermegah, untuk berhura-hura. Seperti di awal pertemuan kita sampaikan, ada orang yang kecewa, ada orang yang sedih karena suaminya tidak pernah ngajak jalan-jalan ke Taman Impian Jaya Ancol, Taman ini Indonesia Indah, nggak pernah ngajak ke sana. Suaminya ngajaknya masjid terus, ngaji terus. Masa kita ingatkan, suamimu telah baik mengajakmu ke Taman Surga. Suamimu telah baik mengajakmu ke Taman Surga, tidak mengajak ke taman-taman dunia. Sebab ini dia, apabila orang dunianya untuk dunia, binasa. Janganlah dunia kita untuk dunia, dunia kita untuk akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa meninggalkan yang diharamkannya, sehingga kita menjadi manusia yang paling beribadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana bila seorang sudah keluar dari agama Islam, kemudian 2 tahun setelahnya kembali masuk Islam, apakah Allah menerimanya? Keluar dari Islam adalah dosa, taubatnya adalah dengan kembali masuk Islam. Maka Allah Ta'ala Maha Penerima Taubat. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-taibu kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. Maka kalau ada orang seperti ini, dia sudah kafir. Dan biasanya dalam urusan pernikahan, seorang wanita muslimah nikah dengan suaminya kafir, dia ikut kafir. Kemudian ketika cerai, balik lagi Islam. Ditaubat dengan taubat dan nasuha, maka kita doakan semoga Allah Ta'ala menerima taubatnya. Dan kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya agar istiqamah di atas agama Islam sampai ajal menjemputnya. Ustaz, bagaimana jika mencela adalah suami pada istri atau sebaliknya istri pada suami, apakah diam saja atau harus membela diri? Suami istri saling mencela tidak boleh. Tidak boleh istri mencela suami, suami mencela istri. Di antara hak yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, antut imaha idza ta'imta wa antak sawa idza qtasaita wa la tadribil wajha wa la taqabbi wa la tahjurna ila fil bait. Engkau memberi makan sebagaimana yang kau makan. Engkau memberi pakaian sebagaimana yang kau pakai. Dan engkau tidak boleh menjelek-jelekan. Wala tuqabbi. Tidak boleh menjelek-jelekan istri. Seperti mengatakan qabbahakallah, semoga Allah menjelekkan. Tidak boleh. Atau engkau jelek. Tidak boleh. Wala tahjurna ila fil bait. Tidak boleh mengusir istri atau meninggalkan istri kecuali di rumah. Dilarang suami menjelek-jelekan istri, istri menjelek-jelekan suami. Tidak boleh. Apakah kita harus membela kalau kita dijelek-jelekan? Orang yang didolimi berhak untuk membalas. Orang yang didolimi berhak untuk membalas. Tetapi ingat, apabila 2 orang saling mencela, maka keduanya adalah keduanya. Misalnya, suami bilang, ayam kamu. Kata istrinya, kamu juga ayam. Berarti dua-duanya. Dan dosa bagi yang memulai. Kalau suami dulu yang ngatain istrinya, ayam lu. Kata istrinya, lu juga ayam. Berarti dua-duanya, ayam. Tetapi dosa siapa yang nanggung? Suami. Karena suami yang memulai. Siapa yang memulai itu yang nanggung dosa. Kecuali kalau yang dizolimi berlebihan. Suami kesel, ayam lu. Istrinya balas, lu ayam bebek soang. Maka dua-duanya dosa. Yang memulai dosa, yang membalas berlebihan juga dosa. Yang terbaik adalah yang ketiga. Ketika kita dicela, kita diam. Kita diam, enggak membela diri. Ayam dong, baru tahu gua ayam. Jangan membela diri. Duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, duduk. Kemudian datang musuhnya Abu Bakar, mencaci maki Abu Bakar, mencela-cela Abu Bakar. Abu Bakar diam, tidak membalas. Nabi yang sedang duduk di situ tersenyum melihat mertuanya dicaci maki. Tetapi keterlaluan yang mencaci maki, maka bangkitlah Abu Bakar dan membalas caciannya. Ketika Abu Bakar membalas caciannya, Nabi berdiri dan pergi. Abu Bakar mengejar Nabi, ya Rasulullah, aku dicaci maki, aku diam, engkau duduk bersamaku, engkau senyum. Tetapi ketika aku membalas, kenapa engkau pergi? Apa kata Nabi? Ketika kamu dicaci maki dan kamu diam, ada malaikat di sisimu, dia yang menjawab caciannya. Ketika engkau membalasnya, malaikat pergi, yang datang setan, maka aku pun pergi. Jadi kalau misalnya kita dicaci maki teman kita, bodoh lu, kata malaikat, lu yang bodoh. Dia bilang, kambing lu yang kambing. Yang jawab siapa? Malaikat. Makanya bagus sekali seorang dai yang mengadu kepada Syekh Abdul Razzaq. Gimana saya seorang dai tapi di kampung saya dibilang dajjal. Hina-hina. Apakah saya harus balas? Kalau Syekh Abdul Razzaq jangan dibalas. Kemudian saya bernasihati, mana yang lebih kamu suka? Allah yang membalasnya. Jadi Allah yang membelamu. Yang pembelaan Allah pasti menang. Atau engkau membela dirimu sendiri. Yang mungkin kau menang, mungkin tidak. Maka kita serahkan. Biarkan Allah salah yang membelanya. Kita dihina-hina orang, dicela-cela orang. Biarin aja. Gusti Allah orasari. Apa artinya? Allah tidak tidur. Gusti Allah orang. Allah tidak tidur. Dia menghina-hina kita, biarin Allah tidak tidur. Allah yang akan membalasnya. Dan pembalasan Allah pasti menang. Wala syai'a yu'jizu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah. Daripada kita bela diri kita sendiri. Mungkin menang, mungkin enggak. Tapi kalau Allah yang membela kita, pasti pembelaan Allah itu menang. Kak, kita dihina, kita dicela, mendingan diam, enggak usah. Jangan ikutin orang bodoh. Kalau orang bodoh bilang, kamu dihina-hina, diam aja, berarti benar kamu. Begitu. Balas dong cemen kamu. Ini orang bodoh, minta suruh dibalas. Walaupun tidak semua kesalahan orang dimaafkan. Ada kesalahan orang yang tidak boleh dimaafkan. Seperti tadi, menghina Allah dan Rasulnya, Nabi tidak maafkan. Ustaz, bagaimana dengan nama pintu Masjidil Haram, contohnya pintu King Fahd, apa itu termasuk riya? Kalau King Fahd yang minta suruh ditulis, iya, riya. Nah, tapi kalau dia enggak minta, misalnya kita bikin masjid, kita tulisin Masjid Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i enggak pernah minta, Imam Syafi'i enggak pengaruh. Kita bikin masjid, kasih nama Masjid Bilal bin Rabah, karena semua jemaahnya hitam-hitam semua. Bila enggak terkena dosa. Ada di Masjid Nabawi, itu pintunya namanya pintu Umar bin Khattab. Pintu Masjid Nabawi namanya Umar bin Khattab. Dan orang yang dibenci sekali oleh Syiah diantaranya adalah Umar bin Khattab. Maka orang Syiah kalau melihat pintu Umar bin Khattab, enggak mau masuk lewat situ. Masuk lewat pintu lain. Enggak mau masuk pintu Umar bin Khattab. Maka kata Ahlu Sunnah, semoga Allah merahmati Umar bin Khattab. Dia ditakuti oleh Syiah, hidupnya maupun matinya. Ditakuti oleh setan, hidupnya maupun matinya. Karena kata Nabi, kalau setan ketemu Umar di jalan yang sempit, setan apa? Nyimpang jalan. Ini ada orang pintu Umar bin Khattab, dia nyimpang, berarti dia setan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kawan saya terlahir dari orang tua yang kafir, namun dia muslim sejak kecil. Setelah punya anak, istrinya meninggal dan dia menikah lagi. Anak dari mendiang istri memutuskan ikut neneknya yang kafir. Beberapa hari yang lalu teman saya itu terkejut karena anaknya yang sudah balik ini telah murtad. Akibatnya dia bertengkar dengan ibunya yang kafir. Mohon nasihatnya kawan saya ini. Ini kelalaian dari bapaknya. Kalau kita punya anak, maka jangan dititipkan kepada orang yang kafir. Harusnya kita yang bimbing, kita yang didik. Jangan takut dengan rezeki. Kita lahir sudah ada rezekinya. Anak kita lahir juga ada rezekinya. Maka enggak usah takut punya banyak anak. Bahkan istri kita ada rezekinya, istri yang kedua juga ada rezekinya. Enggak usah takut banyak anak. Ini dititipkan sama neneknya, akhirnya murtad. Maka bapaknya berdosa. Bapaknya berdosa karena dia menitipkan kepada orang kafir. Bagaimana solusinya? Dia harus berusaha membujuk, merayu, nasihatinya, dan terus mendoakannya agar kembali ke dalam Islam. Kalau dia diberi hidayah. Kalau tidak, maka dia bertaubat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka hati-hati. Jangan kita serahkan, pasrahkan anak kita, keluarga kita kepada selain muslim. Oleh karena dalam memilih menantu, itu di perintahkan cari menantu yang agamanya baik. Jangan sampai anak gadis kita diserahkan kepada laki-laki yang tidak baik agamanya walaupun kaya. Kalau enggak baik agamanya, mendingan yang baik agamanya walaupun kaya. Benar, saya bilang enggak bohong. Demi Allah begitu. Lebih baik kita pilih yang agamanya baik walaupun kaya. Pinteran begitu. Apakah jika orang minum khamr namun tidak sampai mabuk, sholatnya sah? Minum khamrnya haram. Jangan tanya sah apa enggak sholatnya dulu. Minum khamr hukumnya haram. Ma ashkara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Maka tidak boleh minum khamr. Adapun kalau dia enggak mabuk, dia sholat, semoga sholatnya sah. Semoga sholatnya sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebagai orang tua keadaan kita masih pas-pasan dan masih ngontrak, dosakah kita jika di saat tua nanti kita tidak bisa memberi yang terbaik? Apakah kita sudah berlaku zalim seperti di dalam ayat, janganlah kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah. Apabila kita kaya, kemudian kita sedekahkan harta kita sehingga habis harta kita, lalu kita meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, itu berdosa. Maka tidak boleh kita menginfakkan harta lebih dari sepertiga di saat ajal tiba. Jadi ketika kita mau meninggal dunia, kemudian kita infak-infakkan semua hartanya. Nanti kita meninggal, ahli waris kita miskin, enggak boleh. Nabi mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Fa innaka antadara warasaka ahniya khairul laka min antadarahum 'alatan yataqaffafuna an-nas." Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka menengadahkan tangan kepada manusia. Jadi kita perlu memperhatikan ahli waris. Akan tetapi, kalau kita memang miskin, kita miskin, rumah kita enggak punya, hidup pas-pasan. Maka di sini dilihat, kita miskin ini karena memang udah miskin, atau kita miskin karena enggak mau kaya. Sebab ada kalanya orang miskin karena memang dia enggak mau kaya. Mana ada tuh orang enggak mau kaya, buktinya enggak mau usaha. Dia kerja sebagai guru misalnya, berangkat pagi, siang jam 12 sudah pulang. Sore dia bisa jadi gojek. Sore dia bisa dagang apa, bisa dagang apa. Dia enggak mau masuk pak guru gojek. Dia enggak mau kaya. Atau dia capek ah cari duit, capek. Orang hidup kalau pengin sukses, pengin kaya, jangan takut capek. Jangan takut panas. Itu dia. Jangan gengsi. Cari dunia kalau pengin jadi orang kaya. Berangkat pagi, pulang malam, selesai kerjakan, kerjakan yang lain, selama tidak mengganggu ibadah, maka itu termasuk ibadah. Mencari nafkah untuk mencukupi anak istri, itu termasuk bagian daripada ibadah. Maka antum jangan jadi orang yang bentar-bentar capek, bentar-bentar capek panas. Gak boleh orang mau cari dunia, gak boleh takut capek, gak boleh takut panas. Ayah saya mengajarkan sama saya, kalau disuruh misalnya capek, gak mau capek, mati. Kalau gak mau capek apa? Mati. Hidup di dunia ini capek. Hidup di dunia ini capek. Makan, makan. Capek apa gak capek? Makan capek apa tidak? Kalau gak percaya makan kuaci sekarung. Capek. Makan aja capek. Tidur, tidur terus capek apa tidak? Capek orang tidur. Coba aja tidur 3 hari 3 malam, jangan bangun. Tidur aja. Itu capek luar biasa. Jadi enggak ada yang enggak capek di dunia ini. Dan itulah yang namanya kenikmatan dalam kelelahan. Lelah, capek itu nikmat. Apalagi antum laki-laki. Biasa berangkat pagi, pulang malam, biasa. Jadi sering keluar rumah. Yang menyebabkan ketidakharmonisan suami istri, ketidakada wibawa seorang suami dengan istri, di antara penyebabnya adalah suami sering duduk-duduk sama istri di rumah. Bergaul terus sering-sering bersama dengan istri di rumah. Itu menyebabkan tidak ada kewibawaan bagi suami. Itu akan menyebabkan juga sedikitnya rizki. Laki-laki di zaman Nabi, zaman sahabat itu biasa pergi 4 bulan baru pulang, berjihad di jalan Allah. Istrinya ditinggal di rumah, nafkah dicukupi. Tinggal tiap hari sama istri saja. Jadi laki-laki dahulu seperti itu. Sehingga di sini punya istri, di sana punya istri. Dan itu yang menyebabkan rumah tangga jadi harmonis. Itu yang menyebabkan rumah tangga jadi bahagia. Karena apa Nabi perkataan orang Arab, zurhibban tasdad hubban. Berziarahlah jarang-jarang, maka akan menambahkan kecintaan. Berziarah, berkunjung jarang-jarang, itu akan timbul kecintaan. Kalau tiap hari di rumah terus suami, bosan istrinya. Pergi-pergi sana, pergi ya. Kelihatan di ruang tamu, kelihatan di dapur, kelihatan di sumur. Lihat suami udah entek aja istrinya. Maka jangan begitu. Ini miskin, apa memang gak mau kaya? Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk berjuang, bersungguh-sungguh. Lihat Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila selesai solat, bertebaranlah kamu di muka bumi. وَابْتَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan carilah karunia Allah. Salman al-Farisi itu luar biasa. Beli daun kurma, dianyam daun kurma, kemudian jadi bakul, dijual. Cari nafkah. Nabi Sulaiman miskin apa kaya? Kaya raya. Enggak ada kerajaan sebesar sehebat kerajaan Nabi Sulaiman sampai hari kiamat. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Dengan apa mereka kaya? Dengan usaha. Tidak mau menggantungkan diri kepada orang lain. Datang Abdurrahman ke Madinah, dipersaudarakan dengan orang Madinah. Baik sekali orang Madinah, wahai Abdurrahman, saya ini orang kaya. Kalau kamu mau separuh harta untukmu, Saya punya 4 orang istri, kalau kamu mau saya ceraikan 2, selesai idahnya silakan kamu nikahi. Tapi Abdurrahman menjawab, muridnya Rasulullah, bukan orang celamitan. Kalau kita ditawarin separuh hartanya, siapa yang takut? Mau dia terima. Tetapi Abdurrahman enggak, tunjukkan kepadaku pasar. Ditunjukkan pasar, dia berdagang. Sebentar datang kepada Nabi, sudah kuning bajunya. Kena minyak wangi dulu warnanya kuning. Kata Nabi, kau nikah? Ya iya. Apa maharnya? Emas sebesar biji kurma. Baru sebentar dia usaha, sudah bisa nikah, bisa kasih mahar emas. Begitu Abdurrahman bin Auf. Datang dari Mekah ke Madinah enggak bawa apa-apa. Karena hijrah itu enggak bawa harta. Dan ketahuan bahwa harta dibunuh sama orang Quraisy. Dan mereka sembunyi-sembunyi ketika hijrah. Enggak ada yang berani terang-terangan hijrah kecuali Umar. Kalau Umar mau hijrah sengaja datang Ka'bah, banyak orang musyrikin lagi duduk. Dia naik kuda, cabut pedang. Siapa yang pengen istrinya jadi janda? Siapa yang pengen anaknya jadi yatim? Hadang saya di balik bukit. Orang-orang lihat Umar, pahit. Gak ada. Mungkin begitu, mungkin. Kisahnya menakjubkan. Gak ada yang terang-terangan hijrah kecuali Umar. Tetapi ketika tiba di Madinah, mereka dalam keadaan susah, mereka usaha. Tapi kalau antum sudah usaha juga, sudah usaha tak, berangkat pagi pulang malam, tapi memang hasilnya dikit seperti ini, ya sudah enggak berdosa. La yukallifullahu nafsan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi sudah jam 11:30. Jadi kita mungkin ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Allahumma qsim lana min husnatika wa ta'awwana bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك من تبلغنا به جنتك ومن اليقين من تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اغثنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله